بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد yang sama-sama kita muliakan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syekh Burhanuddin Kota Pariaman. Yang kita muliakan juga para dosen dan para mahasiswa dan mahasiswi. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam semoga dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu-ibu, mahasiswa dan mahasiswi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum Syekh menyampaikan kuliah umumnya tentang tahsin dan tahfiz Al-Quran, ada baiknya kita sebutkan sedikit tentang Syekh. Beliau bernama Dr. Malik Hussein Sya'ban Hasan. Beliau berwarga negara Yordania. Tugas beliau sekarang ini adalah sebagai dosen di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab atau yang dipendekkan dengan LIPIA Jakarta, dan itu adalah cabang dari Jami'ah Al-Imam Muhammad bin Saud di Riyadh. Beliau sudah berada di Indonesia ini kurang lebih 1.5 tahun. Adapun dalam pendidikan beliau, S1 beliau adalah di Fakultas Al-Quran di Universitas Islam Madinah, Arab Saudi. S2 beliau di konsentrasi Al-Quran dan ilmu-ilmunya diambil di Universitas Yordania. Kemudian S3 beliau di Universitas Yarmouk, Yordania. Disertasi beliau, beliau menulis membantah kebohongan-kebohongan dan syubhat-syubhat yang disebarkan oleh orang-orang orientalis di dalam penulisan Al-Quran yang beliau beri judul dengan Tariqatu Kitabatil Quran, metodologi penulisan Al-Quran. Sekarang beliau sebagai dosen di LIPIA yang beliau ambil bidang studi tafsir dan Al-Quran serta ilmu-ilmunya. Mungkin sedikit ini juga kami informasikan bahwa kedatangan beliau di Sumatera Barat ini adalah yang sudah yang kedua kalinya. Dan kemarin mulai dari hari Sabtu dan Minggu beliau mengadakan acara di Pasaman Simpang 4. Kemudian kemarin beliau mengadakan acara di Payakumbuh dan siang ini di Pariaman, dan insyaallah nanti ba'dal maghrib di Padang. Besok insyaallah taala beliau kembali ke Jakarta untuk persiapan berangkat beliau, kalau tidak salah insyaallah hari Jumat atau hari Sabtu beliau akan pergi ke Kuwait untuk menghadiri undangan. Inilah sedikit informasi tentang beliau. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menambah wawasan kita tentang urgensi pentingnya kita untuk membaca Al-Quran, memperhatikan tahsin Al-Quran dan menghafal Al-Quran. InsyaAllah beliau akan menjelaskan tentang bagaimana perhatian Rasulullah dan para sahabat atau generasi awal dari Islam ini terhadap Al-Quran, dan bagaimana generasi-generasi setelahnya sampai pada zaman kita sekarang ini. Sekarang kita minta kepada Syekh untuk memberikan kuliah umumnya kepada kita semua. فنرجو من فضيلته أن يلقي كلمات في هذا الموضوع فليتفضل مشكورا. Ya, terjemahkan. Ya, terjemahkan. Berapa menit? 45. Nanti waktu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر هذا اللقاء، وأتقدم بالشكر الجزيل لإدارة الجامعة ومدرسيها وطلابها على تهيئة هذه الفرصة الطيبة التي نلتقي فيها على مائدة من موائد الرحمن، نتكلم في موضوع يتعلق بقراءة القرآن وتلاوته وحفظه. وكذلك قبل أن أنهي هذه المقدمة، لا أنسى التنويه بقراءة أخينا الطيبة الجميلة الندية، التي نرجو أن يكون جميع طلاب هذه الجامعة على مثل هذه القراءة. فضيلته menyampaikan مقدمahnya dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, aku memuji Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk berkumpul di dalam ruangan ini, sehingga ini merupakan ruangan dalam satu hidangan dari hidangan Rahman ketika kita berbicara tentang Al-Quran. Saya memberikan ucapan terima kasih banyak kepada jajaran State Sheikh Burhanuddin dan para mahasiswa dan mahasiswinya, di mana pada saat ini kita berkumpul untuk berbicara tentang qiraatul Quran dan tilawatul Quran serta cara menghafal Al-Quran. Dan juga saya singgung sedikit terhadap bacaan ustaz kita tadi, yakni Bapak Yahya, yang mana bacaannya bacaan yang baik, suara yang merdu, dan kita berharap semua dari mahasiswa dan mahasiswi juga bisa meniru atau mencontohkan bacaan yang telah dibacakan oleh Bapak tadi. ومن الأشياء التي أعجبتني عنوان هذه المحاضرة التي تدل على أن واضع العنوان يعني صاحب فهم لما يكتب. فالعنوان تحسين القراءة وحفظ القرآن، وهذا الصواب. تحسين التلاوة وتحسين القراءة يسبق الحفظ، فمن لم يحسن قراءة القرآن فإن حفظه سيكون فيه الخلل والخطأ الكبير. Dari hal yang menakjubkan atau mempesona saya adalah topik atau judul dari kuliah umum kita ini, yang mana topiknya adalah tahsin dan tahfidz Al-Quran, yang menunjukkan bahwa orang yang menulis topik ini adalah paham tentang tema atau judul yang akan kita bahas. Karena tahsin Al-Quran harus dimiliki sebelum menghafal Al-Quran. Bagi orang yang ingin menghafal Al-Quran, kalau seandainya dia tidak didahulukan dengan tahsin, perbaikan-perbaikan dalam membaca Al-Quran, maka hafalannya akan menjadi hafalan-hafalan yang tidak baik. Ayuhal ikhwah, hajatul mujtama'ati al-muslimah lil'inayati bil-Quran al-Karim حاجة كبيرة وماسة. وإذا نظرنا في التاريخ الإسلامي وإلى وقتنا الحاضر فنرى أن المسلمين استمرت عنايتهم بالقرآن الكريم تلاوة وحفظا وطباعة. قوم مسلمين dan muslimat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebutuhan masyarakat Islam di dalam memperhatikan Al-Quran merupakan kebutuhan yang sangat diperlukan sekali. Karena kalau kita melihat bahwa kaum muslimin semenjak dahulu memberikan perhatian yang dalam terhadap Al-Quran, mulai dari tahsinnya, kemudian mulai menghafalnya, penulisannya. بعد هذه المقدمة الموجزة ندخل في صلب الموضوع، ولكن بما أننا نحاضر في طلاب جامعة في هذا الصرح العلمي فستكون المحاضرة يعني منكم وإليكم، بمعنى ستكون مشاركة بيننا، فأنا أسأل وأنتم تجيبون ونتناقش في هذه المسائل. Setelah mukadimah yang saya berikan ini, kita akan masuk ke dalam topik pembahasan kita. Karena kita ada dalam lingkungan akademik, maka metodologi atau metode kita untuk memaparkan kuliah ini adalah dengan cara metode interaktif. Maka kita meminta keikutsertaan dari yang berada di aula ini untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan dilontarkan oleh Syekh. فأول سؤال نفتتح به هذه المحاضرة، من أول حافظ للقرآن الكريم؟ Pertanyaan yang pertama yang akan kita lontarkan di dalam acara ini adalah siapa orang yang pertama menghafal Al-Quran? Silakan, siapa orang? Silakan. Rasulullah. Ahsant. Benar, ahsant. Rasul sallallahu alaihi wasallam huwa awwal hafizin lil Quran. Ta'rifuna kayfa kana yaqra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Quran aw kayfa kana yahfiz al-Quran sallallahu alaihi wasallam? Ya, benar. Bahwasanya orang yang pertama menghafal Al-Quran adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Anda mengetahui bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghafal Al-Qur'an? كيف كان يحفظ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن؟ هل أنزله الله سبحانه وتعالى على صدره مرة واحدة؟ هل كان نائما واستيقظ وإذ به يحفظ القرآن؟ أم أن هناك طريقة معينة كان يحفظ بها النبي صلى الله عليه وسلم القرآن؟ Bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghafal Al-Qur'an? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan langsung diturunkan Al-Qur'an kepada hatinya sekaligus, atau dia tidur tahu-taunya bangun sudah hafal Al-Qur'an, atau ada cara dia menghafal Al-Qur'an sehingga dia bisa menghafalnya dengan baik? Ada yang menjawab? الجواب في سورة أخذ الطلاب يشاركوا هذا أستاذ صحيح؟ لا الأساتذة يشاركون لا بأس لكن أخذ الطلاب الذي يحفظ سورة القيامة يجد فيها الجواب yang tahu atau menghafal surat qiyamah dia akan bisa mendapat jawabannya. Kata Syekh, kita utamakan mahasiswa dan mahasiswi, para dosen boleh ikut, tetapi silakan mahasiswa atau mahasiswi yang lebih banyak keikut sertaannya. Man yahfaz minkum surat al-qiyamah? Siapa yang hafal siapa yang menghafal surat al-qiyamah? La uqsimu bi yaumil qiyamah. Alladhi yahfazuha yarfa' yadahu. Siapa yang menghafal, tolong diangkat tangannya. La had. Hadha juz' tas'a 'ashr wa lahu aish. Ini juz' al-'ilm bi 30. طيب هذا أهلا 29 قلبات طيب حسن أوكي طيب يقول الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه هذه الثلاث آيات بينت لنا كيفية حفظ النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن فكما ثبت في صحيح البخاري أن جبريل عليه السلام كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي فكان يقرأ جبريل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ مع جبريل عليه السلام أثناء ما قراءة جبريل كان يقرأ معه النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يتفلت منه وخشية أن ينساه فنزل قول الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به يعني لا تعجل في حفظ القرآن وفي القراءة إن علينا جمعه وقرآنه إن علينا أن نجمعه في صدرك ثم تقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه فإذا قرأ جبريل القرآن فأنصت واستمع ونحن نضمن لك أن تحفظه ولا تنسى منه شيئا kata Syekh jawabannya itu adalah dalam firman Allah Subhanahu wa taala لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه Ini tiga ayat menunjukkan kepada kita cara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghafal Al-Qur'an. Dalam Sahih Bukhari, Muslim atau Bukhari? Dalam Sahih Bukhari wa Muslim. Wa Muslim dijelaskan bagaimana ketika Jibril datang menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril ketika dia membaca, Nabi mengikuti bacaannya ketika Jibril membacakan kepadanya. Untuk apa? Agar Nabi tidak ketinggalan. Lalu dia ikut juga menyibukkan mulutnya untuk mengikuti bacaan dari Jibril. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "La tuharrik bihi lisanaka litahajjal bihi." Jangan engkau gerakkan lidahmu untuk mengikuti supaya kamu tidak ketinggalan, supaya kamu cepat hafal. Allah melarang. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana. Kami yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan, diletakkan di hatimu, kemudian kamulah yang membaca. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Jika kami membacanya, jadi Al-Quran itu, wahyu itu dibacakan, hendaklah disimak dengan baik. Dan diikuti bacaannya didengar. Jadi, di dalam ayat ini dijelaskan dan ditambah dijelaskan dalam hadis tadi, bagaimana asal-usul dari atau kondisi Nabi SAW ketika beliau mendapatkan wahyu. Nah, هذه الطريقة التي ذكرت في القرآن الكريم هي طريقة حفظ القرآن من وقت النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الآن وإلى أن تقوم الساعة. Ini dalam ayat ini menjelaskan kepada kita metodologi atau cara menghafal Al-Quran mulai dari zamannya Nabi sampai sekarang sampai terjadinya hari kiamat. Maka metode yang seperti yang disebutkan dalam Al-Quran tadi itulah metode untuk menghafal Al-Quran. فمن أراد أن يحفظ القرآن الكريم من غير معلم يقرأ المعلم أولا ويستمع الطالب ثم يقرأ الطالب ويستمع المعلم فيصوب ويصحح القراءة للطالب لا يمكن أن تكون القراءة للقرآن قراءة صحيحة أبدا. Kalau seandainya cara belajar seorang ingin belajar tanpa dengan guru, yang mana kalau dengan guru si guru harus membacakan kepada murid, kemudian murid membacakan kepada guru, kemudian guru memperbaikinya. Kalau seandainya seorang murid atau seorang ingin menghafal Quran tanpa guru, maka dia tidak akan bisa membaca Al-Quran dengan bacaan yang benar. وهذه هي الطريقة المعمول بها في كل بلاد المسلمين. Metode inilah yang berlaku atau cara menghafal yang berlaku pada seluruh negara Islam. هل كان يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بمرة واحدة يقرأ عليه جبريل فيها جبريل عليه السلام يقرأ عليه فيها القرآن ولا يراجع معه القرآن؟ هل كان يكتفي فقط بالمرة الأولى ولا كان جبريل يراجع معه؟ Apakah Nabi merasa cukup dengan sekali bacaan dari Jibril, setelah itu Nabi tidak pernah lagi mengulang-ulangnya? La. Baik, mad dalil. Apa dalilnya, kata Syekh? لا بأس الدليل لو بالمعنى لا نريد اللفظ يعني كما هو dengan makna kira-kira ya silakan. نعم جواب ان كل رمضان جاء جبريل ويراجع مع النبي صلى الله عليه وسلم. احسنت. بنار. فجبريل عليه السلام كان يراجع مع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل سنة مرة، وهذا كان في رمضان، إلا في السنة التي قبض فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه راجعه معه في رمضان مرتين. جبريل datang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengulangi hafalan beliau sekali dalam setahun, yakni pada bulan Ramadan. Setiap tahun datang sekali mengulangi hafalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali pada tahun beliau meninggal dunia. Jibril datang pada bulan tersebut diulangi hafalannya dua kali. Hada binisbati li Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-sahaba radhiyallahu anhum saru ala nafsi an-nahj alladhi 'allamahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi itu begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga para sahabat melakukan seperti apa yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahada at-tabi'i Abu Abdul Rahman as-Sulami yaqul kana alladhina yuqiruna min al-Qur'an ka'Utsman ibn Affan wa Ibn Mas'ud yaqulun kunna la nujawizu al-'ashr ayat حتى نتعلم ما فيها من العلم والعمل فحفظنا القرآن يعني فحفظناه في العلم والعمل. Seorang tabi'in Abu Abdurrahman dia mengatakan tentang Utsman bin Affan, bahwa Utsman bin Affan mengatakan, kami tidaklah melewati 10 ayat dari Al-Quran, kami mempelajarinya, yang apa yang harus diamalkan, dan kami menghafalnya. Ya, kami tidak melewati dari 10 ayat kecuali dalam 10 ayat itu telah kami pelajari hukum-hukumnya dan telah kami menghafalnya dan telah kami amalkan. Maka نستفيد من هذا؟ نستفيد من أن الذي يريد أن يحفظ القرآن لابد أن يحدد له مقدارا ثابتا وبعد جيدا قراءته وحفظه ينتقل طبعا وفهمه أيضا بعد ذلك ينتقل إلى المقدار نفسه مثلا 10 آيات 10 آيات 15 آية 15 آية أقل أو أكثر بحسب مقدرة هذا الطالب. Apa yang bisa kita ambil dari perkataan Utsman bin Affan ini? Yani cara menghafal Al-Quran, kita mesti menetapkan jumlah ayat tertentu, di mana jumlah itu sudah kita baca bacaannya dengan baik, kemudian sudah kita hafal, dan kemudian kita sudah pahami. Setelah itu baru tambah lagi hafalan berikutnya. Maka seseorang dia bisa menentukan apakah dia 10 ayat atau 15 ayat sesuai dengan kemampuannya. Dia baca dengan bacaan yang baik, kemudian dia pahami, kemudian dia hafal, barulah dia pindah kepada hafalan yang baru. Faqad tasabaqa as-sahaba radhiyallahu anhum ala hifdz al-Qur'an wa hafidz al-Qur'an minhum al-kathir radhiyallahu anhum wa ardahum. Para sahabat bersaling berpacu untuk menghafal Al-Quran, sehingga banyaklah di kalangan mereka orang-orang yang menghafal Al-Quran. Wa kana as-sahaba radhiyallahu anhum yuthabbituna hadha al-hifz bimadha yuthabbitunahu bitilawatihi fi qiyam al-lail. Para sahabat memperkuat hafalan mereka. Bagaimana cara memperkuatnya? Mereka memperkuat hafalannya itu dengan mengulangi hafalannya di dalam solat malam. Wa kana as-sahaba radhiyallahu anhum yahrisuna ala an ya'khudhu al-Qur'ana min an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu yahrisuna ala an yu'allima ba'dhum ba'dha. Para sahabat memiliki antusias yang tinggi untuk membacakan Al-Quran kepada Rasulullah SAW, dan kemudian mereka memiliki antusias yang tinggi untuk saling mengajarkan kepada yang lain. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا القرآن من أربعة فسمى أبي بن كعب وسالم مولى حذيفة واثنان آخران. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ambillah Al-Qur'an dari empat orang. Yang pertama adalah Ubay bin Ka'ab, kemudian yang kedua adalah Salim Maula Hudzaifah, dan kemudian beliau sebutkan dua orang lain. Wa qad balagha min 'inayati Nabi sallallahu alaihi wasallam bi hifdz al-Qur'an laysa faqat hifdz sadrin وإنما أيضا حفظ سطر. Perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat tinggi sekali di dalam menghafal Al-Qur'an atau menjaga Al-Qur'an. Tidak hanya menjaganya dengan hafalan di dada, tetapi juga menjaganya di dalam tulisan. Faqad takhadha Nabi sallallahu alaihi wasallam kuttaban lil wahy. Fakana idza nazala Al-Qur'an وقرأه النبي صلى الله عليه وسلم وحفظه كان يدعو هؤلاء الكتاب أمثال زيد بن ثابت وأبي بن كعب ومعاوية ابن أبي سفيان وغيرهم من الصحابة بل يعني بلغ عددهم 40 كاتبا رضي الله عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم telah menentukan penulis-penulis wahyu. Ketika turun wahyu, dan Nabi telah menghafalnya, maka Nabi menyuruh kepada penulis-penulis wahyu ini untuk menulis wahyu yang telah diturunkan kepada beliau. Di antaranya adalah Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan yang lainnya. Malahan sampai jumlah penulis-penulis wahyu itu sebanyak 40 orang. Wa kana ha'ula'i kuttab la yujad 'indahum waraq ka al-mawjud al-an fi waqtina, wa lam yakun 'indahum laptop yatba'una tiba'atan, kanat 'indahum wasa'il bidaiyah lil-kitabah, fa lam yakun al-'ilm fi dhalika al-waqt mutatawwiran. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum ada media-media dalam penulisan seperti kertas atau laptop sehingga bisa ditulis di situ. Akan tetapi mereka betul-betul sangat tradisional sekali di dalam penulisan, ya. Karena itulah media yang ada pada saat penulisannya. Fakaru yaktubuna al-Qur'an ala جريد النخل. النخلة لها جريد يكون في عريض، فكانوا يكتبون عليه. أيضا كانوا يكتبون على الحجارة الرقيقة، ويكتبون أيضا على الجلد بعد أن يدبغ يصبح للكتابة، إلى غير ذلك من الوسائل التي كانوا يكتبون عليها. Di antara media yang mereka pakai adalah pelepah korma. Pelepah korma yang sedikit ada lebar, mereka tulis di situ. Atau lempengan-lempengan dari batu, mereka tulis di atasnya. Atau juga mereka menulisnya di atas kulit yang sudah disamak, sehingga ditulislah wahyu di media-media tersebut. وهذه الدقة وهذا الحرص لم يوجد أبدا في أي كتاب سماوي أنزله الله سبحانه وتعالى. Perhatian yang sangat tinggi ini tidak pernah ada dilakukan di kitab-kitab yang lain yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. فالصحابة رضي الله عنهم استخدموا يعني أعلى واستخدموا المتيسر والموجود في وقتهم. Para sahabat memakai media-media yang mudah yang ada pada waktu mereka. بعد ذلك سنتكلم الآن أو نسأل متى جمع القرآن في مصحف. Setelah itu kita mau memberikan pertanyaan, kapankah Al-Quran itu dibukukan? Silakan. Di asri Uthman bin Affan. Hadi al-mara al-thaniya. Nurid al-mara al-ula. Ini pada yang keduanya, tapi yang inginnya yang pertama. Pada ahdi Umar bin Khattab. Yang lain. Siapa? Silakan. Abu Bakar Siddiq. Naam. Mumtaz. Ahsant. Idzan al-jam' al-awwal kana fi ahdi Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu wa arda. Al-jam' al-awwal kana fi ahdi Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu wa arda. Naam. Tahap pengumpulan yang pertama adalah pada zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Limana jama'a Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu al-Quran fi mushaf? Pertanyaannya, kenapa Abu Bakar Siddiq membukukan Al-Quran di dalam satu buku? Yang di belakang, yang belum menunjuklah. Ya, silakan. لأن يعني كثير من الحفاظ ماتوا في الحرب. ما شاء الله. بابوس. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتد من ارتد من العرب تركوا الإسلام، فأبو بكر الصديق رضي الله عنه قاتلهم. ففي معركة اليمامة التي كانت مع مسيلمة الكذاب قتل كثير من القراء. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka sebagian orang Arab murtad. Lalu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu memerangi orang-orang yang murtad. Dan di antaranya ada terjadi peperangan Yarmuk, peperangan Yamamah, melawan Musaylamah al-Kadzdzab. Pada peperangan itu banyaklah para qurra, penghafal-penghafal Al-Qur'an yang gugur mati syahid. فخشي الصديق رضي الله عنه أن يذهب شيء من القرآن بذهاب حفظته. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu khawatir hilangnya Al-Qur'an dengan wafatnya orang-orang penghafal-penghafal Al-Qur'an. Fa asyara alaihi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu an yajma' Al-Qur'an fi mushaf. Lalu Umar bin Khattab memberikan ide kepada Abu Bakar Siddiq untuk mengumpulkan Al-Qur'an. Tawafaq Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa kallafa sahabiyan min as-sahabati bi an yajma' al-Qur'an. Atadruna man huwa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menyetujui ide dari Umar bin Khattab. Kemudian beliau memerintahkan seorang dari seorang sahabat untuk bertanggung jawab mengumpulkan Al-Quran. Apakah anda mengetahui siapa dia? Zaid bin Thabit. Naam. Fazaid bin Thabit radhiyallahu anhu kallafahu as-Siddiq bi an yajma'a al-Quran. Atadruna limadha kallafa Zaidan duna ghayrihi min as-sahabah? Iya, Abu Bakar Siddiq memerintahkan Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan Al-Quran. Apakah anda mengetahui kenapa Zaid bin Thabit yang disuruh tidak dengan yang lainnya? Karena li'annahu aminu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabatul Quran. Ahsan. Zaid bin Thabit radhiyallahu an kana katiban lil wahy wa hafizan lil Quran ومتقنا له بل حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم العرضة الأخيرة للقرآن الكريم لما كان جبريل يقرأ على النبي عليه الصلاة والسلام القرآن. كان زيد بن ثابت adalah orang yang ditugaskan pertama penulis wahyu, yang kedua dia hafal Al-Quran, yang ketiga dia betul-betul menguasai Al-Quran. Malahan beliau termasuk orang yang hadir kali yang terakhir ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Qur'an kepada Jibril. هناك تفاصيل في كيفية الكتابة والجمع، لكن الذي يعني اريد ان تعرفوه ان زيد لم يكتب لوحده، بل كان معه عمر رضي الله عنه في لجنة، وكان جالسان في المسجد، يجلسان في المسجد. Pembahasan tentang penulisan Al-Quran ini banyak rincian-rinciannya. Akan tapi perlu kita ketahui bahwa di dalam penulisan Al-Quran ini bukan Zaid bin Thabit sendiri yang menulis. Tetapi di dalam tim penulisan itu ada Umar bin Khattab, keduanya duduk di masjid. وَأَعْلَنُ لِلنَّاسِ كُلْ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٍ كَتَبَهُ يعني من النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ومعه شاهدان يعني على ذلك. Beliau mengumumkan siapapun yang memiliki tulisan yang dia tulis dari wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada Rasulullah, hendaklah dia membawa kepada mereka berdua yang diiringi dengan dua orang saksi sebagai saksi bahwa itu betul-betul dari wahyu yang didapatkannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayati الصحابي ويقول نعم أنا كتبت هذه الآيات ويأتي معه من أيضا سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. Maka orang tadi datang dan datang juga orang yang saksinya yang mendengar juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in kana naqas shahid wahid la yuqbal. Kalau seandainya kurang satu saksi maka pengakuannya tidak diterima. Fa idzan al-mas'alah kanat madhbutatan dhabtan daqiqan. Permasalahan penulisan Al-Quran betul-betul sangat jeli dan teliti yang sangat ketat sekali. Wa hadha min fadlillah subhanahu wa ta'ala ala hadhihi al-ummah. Dan ini merupakan karunia Allah subhanahu wa ta'ala terhadap umat ini. Li'anna al-Quran kutiba kamilan fi hayati nabiyyi al-ummah. Wa jumi'a كاملا في مصحف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. Bahwasanya Al-Qur'an ini telah ditulis secara menyeluruh pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dibukukan dalam satu buku pada zaman setelah zaman beliau langsung. ولذلك أو في هذا قطع الطريق على أي أحد من أعداء الإسلام ليطعن في الإسلام لأن الصحابة زادوا في القرآن أو أنقصوا منه فقد كتب على مرأى ومسمع من الصحابة جميعا وأقر الجميع هذا القرآن كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. Ini adalah membantah bantahan yang telah kepada orang-orang yang ingin mencela atau memberikan keraguan terhadap penulisan Al-Quran di mana mereka ada yang mengatakan bahwa Al-Quran ini ada tambahan dari sahabat atau ada pengurangan dari sahabat karena Al-Quran telah ditulis pada zaman Rasulullah dan telah diperdengarkan kepada para sahabat. Wa hadha laysa bi'ajib fa rabbuna qal inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. فكفر الله عز وجل بحفظ القرآن فلا يناله أي تحريف ولا تبديل. Ini bukan satu hal yang aneh karena Allah subhanahu wa ta'ala telah mengatakan sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikir yakni Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya dan ini merupakan janji dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjaga Al-Quran. وهذا لم يكن في أي كتاب من الكتب السماوية المنزلة. Janji yang seperti ini tidak pernah terjadi pada kitab-kitab samawi yang lain yang diturunkan oleh Allah. لذلك أتعلمون متى ظهرت الأناجيل الأربعة التي يتعامل بها النصارى الآن بإنجيل مرقس ويوحنا ومتى ولوقا. Apakah anda mengetahui kapan munculnya Injil-Injil yang empat itu? Man yujib? Siapa yang bisa menjawab? Injil yang empat itu kapan munculnya? Yaqul al-bahithuna an-nasara bi'anna zuhur hadhihi al-anajil al-arba'a awwal zuhur laha kana ba'da 150 sanatin min hum yaqulun min salb al-masih عليه السلام يعني في تاريخهم المزيف. Di antara peneliti dari orang Nasrani mereka mengatakan bahwa munculnya Injil-Injil ini setelah 150 tahun setelah dakwaan mereka bahwa Isa disalib. ونحن عقيدتنا أن عيسى عليه السلام رفعه الله عز وجل إلى السماء وأنه سينزل في آخر الزمان فلم يقتل ولم يصلب. Di dalam keyakinan kita bahwa Nabi Isa itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit dan nanti di akhir zaman dia akan turun dan beliau tidak pernah dibunuh dan tidak pernah disalib. كم نسخة نسخ الصديق رضي الله عنه. Berapa bukukah yang telah ditulis oleh Abu Bakar Siddiq dalam Al-Quran? 15, 20, 100 berapa? Nah, berapa? Nasakh Siddiq radhiyallahu an nuskhatan wahidah. Abu Bakar Siddiq menulis satu eksemplar dari buku, yakni satu Al-Qur'an. Limadha nasakh nuskhatan wahidah? Kenapa beliau menulis hanya satu? Man yujib? Siapa yang bisa menjawab? Al-jawab أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعتمدون في نقل القرآن على الحفظ ليس على الكتابة. Karena para sahabat dahulu lebih menyandarkan diri mereka kepada hafalan bukan pada tulisan. ولذلك لو نظرنا الآن في وقتنا كم عدد الحفاظ للقرآن من المسلمين؟ وجدنا ان العدد بالملايين. Kalau kita, oleh karena itu kita melihat bahwa sekarang ini berapa penghafal-penghafal Al-Qur'an pada kaum muslimin sekarang ini, kita mendapatkan sudah jutaan orang penghafal Al-Qur'an. Bainama wa hadha fi kulli al-'usur allati madat. Ini adalah pada setiap tingkat zaman yang telah berlalu. Lakin ituni bi nasrani wahid yahfaz al-injil أو يهودي يحفظ التلمود هذا الذي عندهم. Akan tetapi coba datangkan kepada kita, buktikan adanya seorang dari orang Nasrani yang hafal Injil secara menyeluruh, atau seorang Yahudi yang bisa menghafal Taurat. ولذلك إذا قرأ أحد القرآن وأخطأ يجد حتى من عوام المسلمين ما يقول هذا خطأ ليس هذا كلام الله. لكن في الإنجيل والتوراة تقول لهم كذا يقول حتى يعني كبارهم لا يعرفون ما الذي في هذه الكتب التي هي مقدسة عندهم. ولكن itu apabila ada orang salah membaca Al-Qur'an maka banyak orang akan mengatakan itu adalah keliru, sampai orang yang awam pun dia mengatakan ini bukan dari Al-Qur'an. Akan tetapi jika ada orang Nasrani atau orang Yahudi membaca kitabnya yang salah, tidak ada satupun orang yang akan menegurnya, sampai dari tokoh-tokoh pembesar mereka pun tidak ada yang hafal. Hal hunaka jam'un akhar min Qur'an al-Karim? Apakah ada lagi pengumpulan Al-Qur'an yang selain dari ini? Naam, hunaka jam' kama qalat hunaka jam'un fi ahdi Utsman radhiyallahu anhu. Ya. Ya, ada yang berikutnya adalah في عهد عثمان. طيب قلنا في عهد عثمان رضي الله عنه. هذا زمان عثمان بن عفان. هذا الجمع الآن الوقت يعني قارب على الانتهاء. هذا الجمع في وقت عثمان رضي الله عنه له سبب. قد زمان عثمان هذا سبب. سبب ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم انتشروا في البلاد التي كان يفتحها المسلمون. Kaum muslimin sudah tersebar di negeri-negeri yang telah ditaklukkan. Fakana as-sahabiyyu yu'allimu al-Qur'an al-Karim. Para sahabat mengajarkan Al-Qur'an kepada masyarakat. Wa nahnu na'lam anna al-Qur'an unzila 'ala sab'ati ahruf. Kita mengetahui bahwasanya Al-Qur'an diturunkan dengan 7 huruf. Falamma akhadha at-talamidhum yaqra'un أخذ يحدث بينهم التنازع فيقول بعضهم قراءتي أحسن من قراءتك. Kemudian terjadi perbedaan ketika dia mengatakan bacaan, cara bacaan saya lebih baik daripada bacaan atau cara bacaan mereka, sehingga terjadi perselisihan. فقام عثمان رضي الله عنه وهو خليفة المسلمين بجمع القرآن وذكر فيه الأحرف والقراءات المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. Maka Utsman bin Affan memilih untuk dan menunjukkan bacaan-bacaan yang mutawatir terhadap Al-Qur'an. Abu Bakar As-Siddiq lama katab al-mushaf wa kadhalika Utsman radhiyallahu anhum ajma'in كتبوه من غير نقص الكلمات من غير نقاط. Abu Bakar dan Utsman ketika mereka menulis Al-Qur'an ini, mereka menulis tanpa ada titik-titik. Limada? Kenapa? Al-jawab sabaqa. Sabaqa al-jawab. Jawabannya sudah dijawab tadi. Al-jawab huwa annahum awalan lam yakunu ya'tamidu 'ala al-kitabah wa innama ya'tamiduna 'ala al-hifdh. Karena mereka menyandarkan diri mereka di dalam hafal Al-Qur'an bukan di dalam tulisan. Al-amru tsani anna tarkaha min ghairi naqt hatta tahtamil yani awjuh al-qira'at. Karena mereka tidak membuat titik-titik karena membuka peluang adanya sisi-sisi bacaan atau qiraat yang lain. لو كان عندنا وقت وكان عندنا عرض ذات الشوكة عرضنا لكم أمثلة حتى يعني تعرفوا هذا على الواقع. Kalau seandainya ada waktu yang lebih luang, kita akan bisa memaparkan dan memberikan contoh. فكتب عثمان رضي الله عنه خمس نسخ. كتب عثمان رضي الله عنه خمس نسخ من القرآن من المصحف الشريف. Uthman bin Affan memilih lima buku Al-Qur'an. Talaba, طبعاً مصحف الذي كتبه الصديق رضي الله عنه بقي عنده. ثم لما توفي انتقل عند عمر. ثم لما توفي عمر انتقل عند حفصة بنت عمر أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم. Ketika Abu Bakar Siddiq meninggal dunia, buku atau Al-Qur'an sudah dikumpulkan. Yang tadi yang satu tadi pindah kepada Abu Bakar, Umar dari Umar pindah kepada Hafsah. ثم لما أراد عثمان أن يكتب المصحف طلب من حفصة رضي الله عنها أن تعطيهم المصحف حتى يعني ينقل الذي كتب في عهد عثمان رضي الله عنه. Ketika Utsman ingin menulis, dia minta tulisan atau buku Al-Qur'an yang ada pada Hafsah untuk diambilnya agar dia bisa menulis Al-Qur'an. ولما انتهى من كتابة المصاحف أرسل يعني هذه المصاحف إلى البلدان الإسلامية الكبيرة في ذلك الوقت الكوفة البصرة الشام مكة المدينة وبقي مصحف عنده خاص به. Ketika Utsman telah menyelesaikan menulis lima Al-Quran, yaitu lima buku Al-Quran, beliau kirimlah kepada daerah-daerah yang besar pada zaman itu seperti Kufah, Basrah, Syam, Mekah dan dilihat di Madinah. Wa arsala ma'a kulli mushafin qari' yuqri'u an-nas bil qira'ah allati fi hadha al-mushaf. Setiap Al-Qur'an yang dikirimnya dia kirim juga dengan seorang qari' yang membaca bacaan yang ada dalam mushaf itu. إذن لم يترك المصحف هكذا يقرأه الناس كما يريدون وإنما لا بد من وجود القارئ لا بد من وجود الشيخ الذي يعلم الناس الكيفية الصحيحة لتلاوة القرآن الكريم. Utsman tidak membiarkan mengirim Al-Quran begitu saja, akan tetapi mesti ada syekh yang mencontohkan dan mengajarkan bacaan yang ada dalam Al-Quran. ثم بعد ذلك أمر رضي الله عنه بأن يحرق كل شيء مكتوب وأن يعتمد الناس على هذه المصاحف التي أجمع عليها الناس. Setelah itu Utsman bin Affan menyuruh selain dari apa yang ada dalam lima itu tulisan-tulisan catatan-catatan yang lain untuk dibakar agar semuanya terpaku pada Al-Quran yang sudah ada yang telah disepakati oleh para sahabat. وبذلك انقطع الخلاف بين المسلمين واجتمعوا على مصحف واحد. Dengan demikian terkikislah semua perbedaan-perbedaan yang ada pada kaum muslimin pada saat itu sehingga mereka sama-sama disepakati dari Al-Quran yang satu. لذلك هذا المصحف الذي بين أيدينا وبين أيدي المسلمين جميعا في كل بقاع الأرض هو نفسه المصحف الذي كتب في زمن عثمان رضي الله عنه ما زيادة ما زاده التابعون من وجود النقط ووجود الحركات التي تعين على قراءة القرآن. ولكن Al-Quran yang ada pada tangan kita sekarang ini persis itu betul yang ada pada zaman Utsman bin Affan. Hanya saja ada tambahan yang dilakukan oleh tabi'in di dalam menambah titik-titik dan harakat-harakat yang ada di dalamnya. ولذلك لما يطبع المصحف يمر على لجان متعددة وأي مصحف يوجد فيه خطأ فإنه لا يقر ويتلف مباشرة. ولكن itu Al-Quran yang seperti inilah yang selalu turun temurun generasi ke generasi. Adapun ada Al-Quran yang keliru dalam segera dihilangkan. وهذا كله من عناية الله سبحانه وتعالى وحفظه لكلامه عز وجل. Ini menunjukkan adalah perhatian yang dalam dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kalam Allah. وهنا ايضا ننبه على كيف ان اصحاب الديانات الاخرى تلعب فيهم الاهواء فيزيدون وينقصون من كتبهم الى الان. Walaupun itu kita melihat ulama agama-agama lain mereka melakukan pengurangan-pengurangan terhadap kitab-kitab mereka. فنجد الآن بعض الأناجيل مطبوعة تجد مكتوب عليها مزيدة طبعة جديدة مزيدة ومنقحة مزيدة يعني فيها زيادة منقحة يعني حذف منها أشياء. أكلام الله عز وجل يلعب فيه ويزاد وينقص منه أعوذ بالله. Oleh karena itu kita melihat edisi-edisi dari penulisan Injil-Injil terdapat ada cetakan revisi ditambah dan ada lagi pengurangan-pengurangan. Apakah firman Allah Subhanahu wa taala dapat ditambah dan dikurangi? Idza dhahabna ila ayyi makan ay buq'a fiha muslimun najid anna al-mushaf huwa al-mushaf. Lakin إذا ذهبنا إلى مثلا في إندونيسيا نقرأ الإنجيل بالترجمة الإندونيسية نجد أن فيه اختلاف عن الإنجيل المترجم باللغة الإنجليزية عن الإنجيل المترجم باللغة العربية لأنه أصلا ترجم الإنجيل عن اللغة السريانية كل واحد يترجم يزيد وينقص ويحذف وإلى آخره فكتابهم الذي بين أيديهم ليس كتابا واحدا. ولكن أنت تملها بواء القرآن ثم نقول جدا إيش جدا القرآن tidak pernah berubah berbeda dengan kitab yang lain yaitu Injil. Injil yang berbahasa Indonesia akan berbeda dengan terjemahannya Injil berbahasa Inggris akan berbeda dengan Injil yang diterjemahkan bahasa Arab. Ya, setiap yang menerjemahkan terdapat penambahan dan pengurangan. Nanti no betul asas mula. بعد هذه المقدمة أظن أننا يعني قد أجبنا عن مقصود هذه المحاضرة. فأنت أيها الطالب إذا أردت أن تحسن قراءتك للقرآن الكريم لا بد أن تبحث عن شيخ متقن للتلاوة. هذا الشيخ المتقن للتلاوة تتعلم منه كما تعلم النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل وكما علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم واستمر المسلمون على هذه الطريقة إلى الآن ويستمرون عليها إلى أن تقوم الساعة. Dengan pemaparan tadi terjawablah gambaran apa yang kita sampaikan di dalam menghafal Al-Quran, bahwa seseorang yang menghafal Al-Quran dia harus menghafal Al-Quran melalui seorang guru yang mengajarkan kepada dia bagaimana cara membaca Al-Quran. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia mengambil Al-Quran sesuai yang diajarkan oleh Jibril kepada dia dan begitu seterusnya sehingga Al-Quran bisa dihafal dengan قرأ رجل على ابن مسعود رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله عنه سمع من فم النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ 70 سورة. قرأ على ابن مسعود. Ibn Mas'ud membaca Al-Quran dan Ibn Mas'ud telah mengambil langsung dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 70 surat. Wa kam adad surat Al-Quran? Berapa banyak surat dalam Al-Quran? Surat 100. قل أحسن خلاص لا تحتاج الترجمة. فجاء رجل يقرأ على ابن مسعود، وابن مسعود كان يعني متخصص ليعلم الناس قراءة القرآن السريعة. فقرأ عنده إنما الصدقات للفقراء، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. هذه الآية في سورة التوبة. قرأ هكذا إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فقال ابن مسعود لا. ما هكذا علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قل إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فمد كلمة الفقراء. Ada seorang ahli ilmu di dalam hukum datang kepada Ibnu Mas'ud. Dia membaca ayat إنما الصدقات للفقراء والمساكين. Lalu Ibnu Mas'ud mengatakan bukan seperti ini. Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk membacanya. Akan tetapi innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Ibnu Mas'ud membaca dengan mat dipanjangkan. Begitulah Rasulullah mengajarkan kepada kita. Wa al-amthila 'ala hadha kathiratun. Fa nahris an yakuna 'indana يعني شيوخ يعلم الطلاب ويكون عندنا شيخات يعلمنا الطالبات حتى تكون وما أكثر الشيخات النساء التي كان يقرئنا القرآن على مدار التاريخ الإسلامي فهذا ليس مقصورا على الرجال فقط. Maksudnya dari itu, kalau kita menghafal Al-Quran, hendaklah kita menghafal pada guru baik laki-laki maupun perempuan. Jadi para perempuan dia mahasiswi, dia membacanya kepada guru-guru perempuan juga, dan yang laki-laki kepada guru laki-laki. Begitu banyak sejak dahulu para penghafal-penghafal perempuan Al-Quran, ya sangat banyak sekali. Menghafal Al-Quran bukan hanya laki-laki saja, juga guru-guru hafal Al-Quran juga terdapat pada perempuan. وتعلم القرآن الكريم وتعلم التجويد ليس أمرا يعني يخير فيه المسلم، بل هو واجب على كل مسلمة ومسلمة، على كل ذكر وأنثى. mempelajari tajwid Al-Quran itu bukan satu hal pilihan, akan tetapi itu merupakan kewajiban yang dilakukan oleh muslim dan muslimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Moderator yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melanjutkan sebuah pertanyaan. Perkenalkan nama Syahrudin. Berkaitan dengan tema yang kita angkatkan pada kali ini, yaitu tafsir dan tafsir Al-Quran. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah selama ini bagaimana gerakan tafsir dan tafsir Al-Quran di Yogyakarta. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah tafsir dan tafsir Al-Quran ini merupakan syarat untuk masuk ke perguruan tinggi di Yogyakarta? Sekian, terima kasih. السؤال الأول كيف مظاهر حفظ القرآن في يوردانيا، والثاني هل تحفيظ وتحفيظ القرآن شرط من الشروط الالتحاق بجامعات في يوردانيا أو في يوردانيا؟ أما السؤال الثاني فلا يشترط الالتحاق بالجامعات حفظ القرآن الكريم إلا في جامعة واحدة أو كلية واحدة في جامعة تعنى بالقراءات القرآنية، فيشترط الذي يلتحق بالكلية ليتعلم القراءات أن يكون حافظا للقرآن. أما تعليم القرآن الكريم عندنا في الأردن فله شقان: شق يتبع للحكومة لوزارة الأوقاف، وشق يتبع للمؤسسات الخاصة. فالذي يتبع للأوقاف يكون في كل يعين في مسجد مدرس، وهذا المدرس يقوم بتدريس القرآن الكريم وتخريج الطلاب على 3 مستويات. وأما ثم بعد ذلك يعطى شهادة، ويستطيع أن يفتح هو أيضا ما يسمى بدار القرآن الكريم ويعلم غيره. أما المؤسسات الخاصة فكل مؤسسة لها طريقتها في تعليم وتحفيظ القرآن الكريم. Syekh mengatakan jawaban yang untuk yang kedua bahwa tidak disyaratkan tahfidz dan tahfidz Al-Qur'an untuk masuk ke Universitas Yordania kecuali hanya satu, yakni apabila mengikuti fakultas atau kuliah yang memperhatikan tentang Al-Qur'an, maka dia harus hafal Al-Qur'an. Adapun secara hafalan Al-Qur'an di Yordania, di sana ada terbagi kepada dua. Yang pertama adalah mengikuti kementerian urusan agama, yang kedua atau urusan Islam, yang kedua adalah swasta. Untuk yang negeri mereka ada 3 tingkatan, setelah itu mereka diberikan ijazah, setelah ijazah diberikan hak bagi dia untuk membuat Darul Quran atau untuk halaqah atau membentuk lagi mengajar Al-Quran. Adapun untuk swasta, mereka masing-masing mereka memiliki metodologi di dalam penghafalan Al-Quran. Mungkin saya rasa karena sudah adzan sudah masuk waktu dan sudah khamat, kita cukup di sini. Insya Allah nanti berbicara secara langsung dengan face to face insya Allah ta'ala. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya, karena sudah masuk waktu kita ingin sholat berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan kepada Pak Rektor.